আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া মান ওয়ালাহ। আম্মা বাদ, মাশাআল মুসলিমিন, ইখওয়ানি ফিল্লাহ ওয়া আখওয়াতি, রাহিমানি ওয়া রাহমাকুমুল্লাহ। Di antara yang disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah mereka sejak dahulu sampai sekarang, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki sikap tersendiri yang berlainan dengan sikap-sikap kelompok-kelompok yang lainnya terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama, ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah, bahwasanya wajib bagi orang yang beriman untuk mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada para sahabat merupakan bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada para sahabat merupakan agama kita. Sebagaimana Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam hadis riwayat Bukhari, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda-tanda keimanan adalah cinta kepada kaum al-ansar, dan tanda-tanda kemunafikan adalah benci kepada kaum al-ansar. Demikian pula Rasul mengatakan, al-ansar la yuhibbuhum illa mu'minun wa la yubghidhum illa munafiqun. Kaum ansar tidaklah yang mencintai mereka kecuali adalah orang beriman, dan tidaklah yang membenci mereka kecuali adalah orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itulah kewajiban kita sebagai orang yang beriman adalah mencintai para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang beriman saja secara umum wajib untuk kita cintai, sebagaimana Rasul mengatakan, awthaqural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kita cinta kepada orang beriman karena mereka cinta kepada Allah, karena mereka beriman kepada Allah. Apalagi para sahabat Rasul SAW yang mereka adalah orang yang paling cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mereka adalah orang yang paling beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita adalah mencintai mereka. Hal ini pula yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau mengatakan, wa nuhibbu ashabar Rasulullah SAW, wa la nufritu fi hubbi ahadin minhum, wa la natabarra'u min ahadihim. Kata beliau, kita mencintai para sahabat Rasulullah SAW, namun kita tidak boleh berlebihan dalam mencintai salah seorang di antara mereka, dan tidak boleh kita berlepas diri dari mereka, tidak boleh kita benci kepada mereka. Wa nubghidhu man yubghidhuhum wa bighil khair yadhkuruhum, dan kita membenci orang yang membenci para sahabat, dan kita membenci orang-orang yang mencela para sahabat Rasulullah SAW. Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun. Mencintai para sahabat, kata beliau, adalah agama, adalah keimanan, adalah kebaikan. Wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Sedang membenci para sahabat adalah kekufuran, kemunafikan, dan kesesatan. Oleh karena itulah, ma'asal muslimin, kewajiban kita yang pertama terhadap para sahabat adalah mencintai mereka lillahi wa fillah, karena Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah, sikap orang yang beriman terhadap para sahabat Rasulullah SAW adalah memuji para sahabat Rasulullah SAW. Kalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya banyak memuji para sahabat di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis yang sahih, maka demikian pula kita, kewajiban kita memuji, menyanjung para sahabat Rasulullah SAW, namun tidak boleh kita berlebihan sebagaimana yang dikatakan Imam Tahawi tadi, wala nufritu fi hubbi ahadin minhum. Sekali lagi, kewajiban seorang mukmin mencintai para sahabat SAW dan memuji para sahabat Rasulullah SAW sesuai dengan kedudukan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memuji para sahabat Rasulullah SAW, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Orang-orang yang pertama lagi terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin, dari kaum al-ansar, yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Pujian Allah kepada para sahabat Rasul. Allah ridha kepada mereka dan Allah menyediakan surga bagi mereka. Demikian pula Allah berfirman dalam akhir surat Al-Fatih, Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu asyidda'u walal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa idwana. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama beliau, yaitu para sahabat, mereka keras kepada orang kafir dan lemah lembut kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Engkau melihat mereka rukuk sujud mengharapkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhi min athari sujud. Dzalika matsalun fit Taurati wa matsalun fil Injil. Kazarin akhraja syat'ahu fa azarahu fastaghlada fastawa ala suqi. Yujibu zurra yaghidu bihimul kuffar. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shaliyati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan tanda-tanda mereka ada pada bekas sujud-sujud mereka. Itulah permisalan mereka di dalam kitab Taurat dan Injil, seperti sebuah tanaman yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunasnya menguatkan tanaman tersebut. Yujibu zurra, kemudian tanaman tersebut menakjubkan, membuat takjub yang menanamnya. Dan liyaghidu bihimul kuffar, dan membuat orang-orang kafir murka kepada mereka. Dan Allah berjanji kepada mereka yang beramal saleh dan beriman kepada Allah, ampunan dan pahala yang besar. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW juga memuji para sahabat beliau, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Maka kewajiban kita memuji para sahabat Rasulullah SAW, karena Allah dan Rasulnya telah memuji mereka dengan pujian yang luar biasa. Maka sekali lagi kewajiban kita memuji sebagaimana Allah dan Rasulnya memuji mereka. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga di antara sikap ahli sunnah terhadap para sahabat Rasulullah SAW adalah mendoakan mereka. At-taradhi anhum, mengucapkan radhiyallahu anhum kepada para sahabat Rasulullah SAW. Oleh karena itulah, kalau kita lihat dalam kitab-kitab para ulama, terutama kitab-kitab al-hadith, ketika mereka melewati nama-nama para sahabat, mereka taradhi anhum, mereka mengucapkan radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Demikian pula atarahum alaihim, kita mengucapkan rahimahumullah. Dan itulah yang Allah perintahkan kepada kita di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Allah mengatakan walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah para sahabat, mereka mengatakan, wahai Rabb kami, ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan, dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami kedengkian kepada seorang pun dari orang yang beriman, sedangkan engkau adalah Ra'ufur Rahim, maha pengasih lagi maha pengampun. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian yang keempat, di antara sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Rasulullah SAW adalah menjaga lisan dan hati terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Tidak hasad, tidak dengki, demikian pula tidak mencela para sahabat Rasulullah SAW. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr tadi, bahwasanya ciri orang yang beriman, mereka mendoakan atau berdoa kepada Allah agar hati mereka tidak ada kedengkian kepada orang yang beriman, terutama para sahabat Rasulullah SAW. Dan itu pula yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan wa min usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim al ashabir rasul sallam. Di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah, menjaga lisan dan hati terhadap para sahabat ar rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan la tasubu ashabi walladhi nafsi biyadi lau anna hadahum anfaqa misla uhdin dhahaban ma balagha mudda ahdihim wala nasifa. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan mungkin hal itu menyamai satu mud para sahabat atau separuhnya. Itulah keutamaan para sahabat. Oleh karena itulah tidak boleh kita mencela para sahabat Ar-Rasul SAW. Demikian pula Rasul mengatakan, "Idza dzukira ashabi fa'amsiku." Apabila disebut tentang para sahabatku, maka jaga lisan. Jangan mencaci maki, mencela para sahabat SAW. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan, "Man sabba ashabi fa'alai la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in." Barang siapa mencaci maki para sahabatku, maka laknat Allah baginya, laknat para malaikat, dan juga seluruh umat manusia. Oleh karena itulah, ma'asal muslimin, kalau kita masih beriman kepada Allah dan Rasulnya, kewajiban kita menjaga lisan terhadap para sahabat Ar-Rasul SAW. Dan para ulama salaf, ulama al-sunnah wal jamaah, sangat tegas, sangat keras terhadap mereka-mereka yang mencaci maki para sahabat Rasul SAW. Al-Imam Abu Zur'a Ar-Razi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Idza ra'aita rajulan intaqasa ahadan min ashabi Rasulullah SAW, fa'lam annahu zindiq." Apabila Anda melihat ada seseorang mencela, mencaci maki salah satu dari sahabat Rasulullah SAW, maka ketahuilah orang itu adalah orang zindik, orang munafik. "Li'anal Qur'an indana haqqun wal rasul indana haqqun wa innama adda ilayna hadal kitab wa sunnah ashabur rasul sallallahu alaihi wasallam innama yuriduna an yajrahu syuhudana liyubatul kitab wa sunnah wal jarhu bim aula wa hum zanadiqah." Kemudian kata Abu Zu'ar Razi rahimahullah ta'ala, "Dan Al-Quran menurut kita adalah hak, dan Ar-Rasul adalah hak, dan yang menyampaikan kepada kita Al-Quran dan Sunnah adalah para sahabat Rasul SAW. Sesungguhnya mereka yang mencela para sahabat menginginkan untuk membatalkan Al-Quran dan Sunnah, dan merekalah yang layak untuk dicela, dan mereka yang mencela para sahabat adalah az-zanadiqah, para al-munafiqun. Na'udzubillah min dzalik." Ini adalah prinsip al-sunnah wal jamaah, dilarang untuk kita mencaci maki para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, yang kelima, di antara prinsip-prinsip al-sunnah wal jamaah yang tertuang dalam kitab-kitab ulama salaf dalam akidah sejak dahulu kala sampai sekarang ini, yaitu kewajiban kita meniti jejak sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Sahabat Rasul sallallahu adalah manusia yang terbaik. Sahabat Rasul SAW telah mendapatkan pujian dari Allah dan Rasulnya SAW. Itu semuanya mengisyaratkan agar kita meniti jejak mereka, agar kita dalam beragama ini mengikuti ajaran para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka telah mendapatkan kemuliaan, mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang tertuang dalam ayat-ayat tadi. Oleh karena itulah kewajiban kita dalam beragama ini mengikuti jejaknya para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang telah disabdakan oleh Ar-Rasul sallam, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid." Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa' ar-rasyidin, dan gigit erat dengan gigi geraham kalian. Demikian pula dalam hadis Iftiraqul Ummah, "Sataftariqu hadhihi al-umma 'ala 73 firqa kullu finar illa wahida." Umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya, "Siapa yang satu itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ma ana alaihi wa ashabi," yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Tidak akan mungkin orang itu bisa selamat di dunia maupun di akhirat kecuali dengan meniti jejak Rasul dan para sahabat Ar-Rasul SAW. Demikian pula Allah berfirman, "Fa in amanu bimisli ma amantum bi faqad ihtadaw." Jika manusia beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, kalian akan mendapatkan petunjuk. Dan tidak akan mungkin orang itu mendapatkan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, kecuali jalannya para sahabat Ar-Rasul SAW. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin, ketika mentafsirkan tentang ihdinas siratal mustaqim, beliau mengatakan as-siratal mustaqim adalah jalannya Abu Bakar, jalannya Umar radhiyallahu anhumah, dan jalannya para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Allah berfirman, "Wattabi' sabila man anaba ilayya," dan ikutilah jalan orang-orang yang bertobat kepadaku. Dan kata para ulama, para sahabat adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita mengikuti jejak para sahabat Ar-Rasul sallallahu. Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau memulai dalam menyampaikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam kitab Ushulussunnah, beliau mengatakan amma ba'du min usuli ahli sunnati wal jamaah, min usuli ahli sunnati wal jamaah atau masuk bimakana ahli ashabu rasulullah wal iktida'u bihim. Di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah mengikuti jejak para sahabat dan yang mengikuti ajaran para sahabat ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi ucapan para ulama salaf tentang kewajiban kita mengikuti jejak para sahabat ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saya akhiri dengan ucapan emas seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan mangkana minkum muta'asiyan falyata ashabi ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin mencari suri teladan, maka jadikanlah para sahabat sebagai suri teladan. Fa innahum abarru hadil ummati quluban, fa innahum abarru hadil ummati quluban, karena mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Wa a'maqahum ilman, yang paling mendalam ilmu agamanya. Wa aqalluhum takallufan, dan tidak berlebihan dalam urusan agama. Wa ahsanuhum had wa ahsanuhum halan wa aqwamuhum hadyan, mereka adalah orang yang paling baik keadaannya dan yang paling lurus petunjuknya. Qauman ikhtarahum Allah li sahbati nabiyhi wa iqamati dinihi, para sahabat adalah sekelompok manusia yang Allah pilih untuk menemani nabinya dan untuk menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum wattabi'um fi atharihim fa innahum kanu alal hudal mustaqim, maka kenalilah jasa-jasa para sahabat dan ikutilah jalannya mereka karena mereka ala siratul mustaqim, di atas jalan yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dan mewafatkan kita di atas ajaran Rasul dan para sahabat Rasul, dan semoga kita dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya bersama para sahabat dan ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qali hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.